Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار إخواتي الكرام رحمكم الله. Kembali kita bisa bermajelis atau bisa berijtima' di tempat ini untuk kita melanjutkan dari beberapa kajian yang tiap pekannya kita selalu membaca kitab ini, yaitu Al-Mulakhas fi Syahr Kitab Tauhid. Baru saja kita menyelesaikan bab yang sebelumnya, yaitu bab ma ja'a fi ruqa wa tamaim, dengan terakhir membaca hadis ani perkataan Sa'id bin Jubair yang dia mengatakan barang siapa yang memotong atau memutus tamimah, jimat-jimat dari manusia, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Diriwayatkan oleh Waqi' dan darinya pula dari Ibrahim bahwa mereka dahulu membenci yang namanya tamaim. Ya, apakah jampi-jampi atau jimat-jimat itu terbuat dari Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an? Karena Al-Quran untuk dimuliakan, untuk dibaca, ditadaburi, bukan untuk dijadikan sebagai jimat. Naam, maka saddun dzari'ah, untuk menutup jalan, menutup pintu yang bisa mengarah kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada bab baru. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahihima. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menyebutkan bab barang siapa yang mencari berkah dengan syajarah pohon, aw hajarin atau batu, wanahwihima dan selain keduanya. Selain keduanya. Maka Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallah di dalam kitabnya I'anatul Mustafid menyebutkan bahwa hadzal bab mukammilun lil abwabil lati qablah. Bab ini sebagai penyempurna terhadap bab-bab yang sebelumnya. Li'anna al-abwab allati qablahu fi lubsil halqah wal khayt wa nahwihima. Karena bab-bab yang sebelumnya yang berisi keterangan tentang memakai halaqah, lingkaran atau gelang, benang-benang dan selain keduanya, atau ta'liqu ruqa wa tamaim, atau dia menggantungkan ya ruqyah, ruqa, bacaan-bacaan tertentu dan jimat-jimat yang tujuannya agar mereka terpelihara dari berbagai bencana musibah yang menimpanya, maka wahadza fihi annahyu an tabarruk, dan ini di dalamnya, di dalam bab ini larangan untuk mencari berkah atau mengharapkan berkah bil asjar, terhadap pohon-pohon, wal hajar dan batu-batu. Maka fahadhil abwabu kulluha muaddaha al-itiqad bi ghairi subhanahu wa ta'ala annahu yadurru wa yanfa'. Bab-bab ini seluruhnya ya kembalinya yaitu al-itiqad, meyakini bi ghairillah, meyakini bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat dan mendatangkan manfaat. Wa hadza syirkun, inilah yang disebut dengan syirik. Inilah yang disebut dengan syirik. Perlu kita pelajari, perlu kita ketahui dan kita yakini, seyakin-yakinnya bahwa hal-hal yang seperti ini sangat-sangat dilarang dalam syariah. Tidak boleh. Demikian banyak dari kaum muslimin yang mereka mengaku muslimin, bahkan mereka orang-orang yang terdidik, pernah duduk di bangku kuliah dan seterusnya, tetapi pemahaman terhadap ini mereka tidak paham. Mereka menganggap biasa-biasa saja, ya, memakai barang-barang seperti ini. Atau orang-orang yang mau masuk militer, masuk polisi, masuk tentara, ya pakai pakaian seperti ini. Atau ketika dia menghadapi sesuatu yang menyulitkan, berhadapan dengan musuh, maka dia ikatkan di pinggangnya, di kakinya, di badannya, di kepalanya, ya, dengan tujuan agar dia terhindar dari sesuatu yang bisa membinasakan dirinya. Anda boleh seperti ini? Nah, anda boleh. Hada syirk. Li'anna alladhi yaqdiru ala daf'i dhar wa jalbi an-nafi huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahda la syarikalah. Karena yang mampu untuk menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang mampu. Huwal qadir subhanahu wa ta'ala ala dzalik la yusyarikuhu ahadun. Dialah Allah yang maha qadir, yang maha mampu subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan semuanya itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang menyertainya, menyekutunya, menyekutukannya. Ya, siapapun. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menyertai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menolak madarat atau memberikan manfaat. Maka di sini al-muallif rahimahullah membawakan ayat dalam surat An-Najm ayat 19 dan sampai ayat 23. wa qaulillahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. An-Najm, An-Najmu ayat 19, 20, 21, 22 dan 23. Allah menyebutkan, kabarkan kepadaku, ya, tentang patung Allat wal Uzza dan Manat yang ketiga yang lain. Alakumuz zakar walahul unsa. Apakah bagi kalian zakar laki-laki, sementara bagi Allah al-unsa wanita. Itu adalah kismatun diza, pembagian yang diza, yang tidak adil, batil. Jadi mereka menginginkan kalau anak laki-laki dinisbahkan kepada mereka orang-orang musyrikin, sementara anak-anak perempuan yang mereka anggap malaikah, malaikat itu, ya, anak-anak perempuan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka kaum musyrikin, jika memiliki anak perempuan itu sesuatu yang aib. Bagaimana sesuatu yang aib ini kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka saja kalau punya anak perempuan malu. Kemudian disandarkan kepada Allah Azza wa Jal al-unta. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah itu melainkan nama-nama yang kalian sendiri menamainya. Ya, Allat wal Uzza wa Manat tadi. Kalian, aba'ukum dan bapak-bapak kalian, dan apa yang Allah turunkan, dan tidaklah Allah turunkan dengannya dari sultan, hujjah, burhan. Tidaklah kalian mengikuti melainkan itu dzon, hanya prasangka, dan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, mengikuti hawa nafsu. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, berupa petunjuk. Inilah kondisi manusia. Mereka menginginkan kesempurnaan terhadap diri mereka, namun menyandarkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangannya. Munasabatul babil kitab tauhid annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat al-munafiyati lit-tauhid au kamalih. Kesesuaian bab terkitab tauhid, kata Syekh Al-Fauzan, bahwa, ya, bab ini istimrar, terus-terusan, terus-menerus menyebutkan bentuk-bentuk syirik yang bisa menghilangkan tauhid atau bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. At-tabarruk atau tabarruka artinya tolabul barokah, menuntut berkah atau meminta berkah. Waroja'uha dan dia mengharapkannya. Wa'ati qauduha dan meyakininya. Jadi meminta berkah kepada pohon-pohon, kepada batu-batu. Minta berkah. Wa nahwihima, dan selain keduanya, selain batu dan pohon tadi, ma asybahuha min buk'atin, aw magharatin aw qabrin aw masyarin aw atharin. Apa yang serupa dari keduanya? Buqah. Tempat-tempat keramat. Aw magharah, gua-gua. Aw qabrin atau kubur. Aw masyarin. Ya. Sama tempat-tempat yang dikeramatkan. Aw atharin atau bekas-bekas peninggalan. Asar-asar dijadikan sebagai tabarruk. Afara'aitum artinya akhbiruni an hadhil asnam hal nafa'at au darrat. Beritakan kepada aku tentang patung-patung ini, apakah patung-patung ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat? Kemudian Allata. Naam, Allata. Ini ada yang menyebutkan pecahan dari Al-Ilah. Kemudian disebutkan Allata. Quri'a bitakhfifit ta'i. Dibaca dengan diringankan ta'nya. Ta. Tanpa ditasydid. Wa quri'a bitasydidiha. Dan ada yang membaca di tasjid Al-Latta. Jadi dua bacaan. Ada yang tanpa tasjid, ada yang di tasjid, di double ta'nya. Fala fa'alal kira'a al-ula. Maka bacaan yang dipilih di sini adalah bacaan yang pertama tadi, Al-Latta. Apa itu Al-Latta? Hiya ismun. Ismu sokhratin baydo'a mangkushatun alaiha baitun bitta'if. Al-Lata ini nama sebuah batu yang putih yang diukir, di atasnya ada rumahnya di daerah Ta'if. Jadi batu, batu diagungkan. Alal qiraati tsaniyah. Adapun yang membaca yang kedua, Al-Latta tasdid, hiya ismu fa'ilin min Latta. Dia itu isim fa'il dari Latta. Isim fa'il. Kita di tasrif. Apa itu? Lirojulin kana yalitus sawi qalil haji famata fa'akafu ala qabrih. Latta ini yang ditasdid tadi, seorang laki-laki yang dia yalit tusawik, membuat adonan roti yang diberikannya kepada jamaah haji. Kalau ada jamaah haji yang datang di negeri Saudi atau di Makkah Al-Mukarramah. Famata, lalu orang ini meninggal, maka mereka i'tikaf di kuburannya karena mengingat jasa-jasanya yang baik. Naam. Sehingga mereka melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam terhadap orang-orang solehin ketika orang soleh itu telah meninggal dunia. Kebaikan-kebaikan mereka. Naam. Dimuliakan. Maka fal gulu fi sholihin qadim. Gulu, situ tidak ada ya, anda ambil di kitab lain. Maka gulu terhadap orang-orang sholihin qadim, sejak dahulu sudah ada. wala yazal mustamirron wa huwa sunnatun jahiliyatun min qadimiz zaman. Dan ini terus berlanjut. Dan ini sunnah-sunnah jahiliyah sejak zaman dahulu. Min ahadi qaumi nuhin wala tazal, yaitu sejak zaman Nabi Nuh, wala tazal. Dan terus-terusan mereka melakukan. Maka ketika Nabi SAW membuka fatu Makkah pada tahun yang ketiga Hijriah, maka Nabi memerintahkan untuk menghancurkan patung ini dan selainnya dari patung-patung yang ada. Fahadamat, maka hancurlah. Naam, maka hancurlah patung-patung ini. Berhala-berhala ini dihancurkan ketika Nabi masuki Fathu Makkah. Itu Al-Lata, yang manusia meminta tabarruk dengannya, batu. Kemudian Al-Uzza, ini ada yang menyebutkan diambil dari kata Al-Aziz, dari nama Allah Al-Aziz, kemudian dibikin Al-Uzza. Al-Uzza ini syajaratu samrin. Ya, ada menyebutkan pohon samrin, pohon salam kah? Itu apa terjemahannya? Pak Firhan, apa terjemahannya? Pohon apa? Hah? Pohon samur ya. Ya, diartikan samur berarti pohon samur. Dan dibangun di sekitarnya. Ya, diberi bangunan. Wa ju'ilalah astar, dan diberi kelambu penutup. Dan telah banyak kita melihat kuburan yang dianggap memiliki karomah, dikasih kelambu, dikasih lampu, dan seterusnya dibangun. Baina Makkah wa Thaif. Ini tempatnya antara Mekah dan Thaif. Ini Al-Uzza. Maka Al-Uzza ini ya, yang disembah atau diibadai oleh ahlu Makkah. Ya abudunaha min dunillahi azza wa jal, mereka beribadah dengannya selain Allah azza wa jal. Walihadza qala Abu Sufyan fi yaumi Uhudin ba'da anintahat al-mu'arraqah. Oleh karena ini berkata Abu Sufyan pada perang Uhud, setelah selesai pertempuran, lanal Uzza wala Uzza lakum, dia menyebutkan kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Nah, Abu Sufyan di saat itu masih belum masuk ke dalam Islam. Kami memiliki Uzza, sementara kalian kaum muslimin tidak memiliki Uzza. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutkan ajibuhu. Ayo kalian jawab dia. Qul Allahu maulana wala maula lakum. Katakanlah Allah sebagai pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Hadza huwa radd Syafi'i, inilah jawaban yang Syafi'i, yang menyembuhkan, jawaban yang tepat. Falamma fataha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah arsala ilaiha Khalid ibn al-Walid fahadamaha. Maka ketika Fathu Mekah, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung ini, Al-Uzza. Ya, faqat ta'al asjar. Maka dipotonglah pohon ini. Ya, pohon samar tadi. Tsumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Setelah dipotong pohon itu, kemudian dia kembali kepada Nabi SAW dan mengabarkan bahwa sudah dipotong pohonnya. Qala lam taf'al syai'an. Maka kata Nabi, oh, engkau belum melakukan, belum selesai. Belum selesai. Faraja Khalid radhiyallahu anhu ilahi maratan thaniyah. Fa wajada indha sadana. Naam. Maka dia kembali Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kali yang kedua. Maka dia melihat, dia menjumpai di sana ternyata ada sadana. Ada penjaganya. Jadi pohon itu ada penjaganya. Ada setannya. Falamma ra'ahu harabu ilal jibal. Maka ketika Khalid bin Walid melihatnya, lari dia ke gunung. Faja'a fa'idha bimra'atan uryanatan nashiratan sya'raha. Maka ketika dia mendatangi, ternyata penjaganya itu perempuan yang telanjang, terurai rambutnya. Fa'ala habis saif. Maka dia menghunuskan pedangnya dan membunuhnya. Tsumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakannya. Qala tilkal Uzza. Maka Nabi mengatakan itu yang namanya Uzza. Jadi ada penjaganya, penjaganya tidak tanggung-tanggung, perempuan telanjang, terurai rambutnya. Itu yang selama ini disembah, dimintai oleh ahlu Makkah. Naam. Jadi selalu yang membuat mereka khawatir, yang membuat orang-orang yang beribadah takut, hai itu syaitan tadi. Oh itu, ibadah kalian masih kurang, sembelihannya terlalu kecil, ganti yang lebih besar lagi. Itu selalu syaitan yang menakut-nakuti mereka. Ada penjaganya. Ini Al-Uzza. Kemudian Manat. Ini ada yang menyebut dari Manan. Sonamun bil musyallal baina Makkah wal Madinah, yaitu patung musyallal di dekat air terjun antara Mekah dan Madinah. Manat fahiya sonamun qaribun min al Madinah. Ini patung yang dekat dari Madinah. Wakana silqabaili min al-Arab. Ini diibadahi oleh kabilah-kabilah dari orang-orang Arab. Wakanu yuhrimuna min indiha lil hajj wal umrah. Manat ini mereka jadikan untuk ihram di sisinya bagi orang yang haji dan umrah. Tidak tanggung-tanggung ibadah haji dan umrah. Ya, di sisi patung berhala. Falamma fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka arsala ila Manat ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fahadamaha. Maka ketika kota Mekah dibuka, maka Nabi mengutus kepada Manat ini, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk menghancurkannya. Nah, berhala-berhala orang-orang Quraisy, ya, orang kafir, seluruhnya dibinasakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aina dhahabat hadhil asnam? Maka kemana perginya, hilangnya patung-patung ini? Lau kanat alihatun dafa'at an nafsiha, kalau saja dia betul-betul sesembahan yang hak, maka sungguh dia akan mampu untuk membela dirinya. Tidak bisa membela dirinya. Bagaimana dia akan membela yang lain? Dirinya saja ketika dibinasakan, tidak bisa membela dirinya. apalagi mau memberikan faedah, menolong, membantu yang lain yang meminta kepadanya. Tentu lebih tidak bisa. Kemudian as-salisatul ukhra, ketiga yang lain, dhammun laha bitta'akhur, yaitu celaan padanya bitta'akhur dengan yang terakhir. Al-muta'akhiratu al-wadu'iyati al-miqdar, yaitu yang terakhir yang diletakkannya al-miqdar, kadarnya. Alakumul dhakar, bagi kalian adzakar laki-laki, taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa dzakar, yaitu kalian menjadikan yang kalian cintai dari kalangan laki-laki. Walahul unsa, kemudian bagi Allah al-unsa. Taj'aluna lahul inas haitsu taqulun al-malaikatu banatullah, mereka menjadikan bagi Allah inas, perempuan, yang mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ini orang-orang musyrikin. Anak laki-laki buat mereka, sementara anak-anak perempuan katanya milik Allah Subhanahu wa taala. Diza artinya jurun wa batil. Ini suatu jur, pelanggaran, batil, kebatilan. Asma'un mujarradu tasmiyah, itu hanya sekedar mereka yang memberi nama. Samaitumuha min tilqai anfusikum, yang kalian menamainya yaitu muncul dari diri-diri kalian. Min sultan, min hujjatin wa burhanin ala uluhiyatiha, yaitu dari hujjah dan burhan, keterangan atas sesembahan-sembahannya. In yattabi'una ma yattabi'una ay laisa lahum mustanadun. In diartikan, artinya itu isin in, bukan jika tapi tidak. Ma yattabi'un, tidaklah mereka mengikuti, laisa lahum mustanadun, yaitu tidak ada bagi mereka sandaran. Illa dhon husna dhonnihim bi abaihim, mereka berbaik sangka terhadap ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka. Naam. Wa matahawal anfus hududu anfusim fi riasah, bagian-bagian dari diri mereka dalam riasah, kepemimpinan. Al-huda irsalu rusul bil hujjah al-wadih wal haqqil munir. Al-huda yaitu diutusnya para rasul dengan hujjah. Ya, hujjah, keterangan-keterangan jelas, al-wadihah, al-haqqil munir, dan hak yang munir. Al-ma'ana al-ijmalil ayat. Sekarang makna ijmal ayat ini. Ya hajjuta al-musyrikina fi ibadatihim ma la ya'kilu min hadhil awsan as-salasa madha ajattum waywad bihuhum ala jawrihim fil kismat haitsu nazzahu anfusahum anil inas wa ja'aluha lillah. Allah Subhanahu wa taala mendebat atau menghujai orang-orang musyrikin terhadap ibadah-ibadah mereka. Ma la ya'kil min hadil awsan, yang mereka tidak berakal, tidak bisa memilah, memikirkan tentang patung-patung yang tiga ini. Ma da ajattuhum, apa yang mereka dapati dan yang membuat mereka buruk terhadap pelanggaran-pelanggaran mereka, perbuatan-perbuatan mereka, fil kisma, dalam cara pembagian. Mereka membagi dengan pembagian yang salah, pembagian yang sangat-sangat jauh dari kebenaran, yang mana mereka mensucikan, membersihkan diri-diri mereka dari al-inas, anak-anak perempuan. Karena anak perempuan tidak bisa dijadikan untuk bertempur melawan musuh, tidak bisa dilatih, hanya kerja di rumah, sehingga mereka tidak menginginkan anak perempuan. Yang kemudian mereka menyandarkan kelemahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'aluha lillah. Allahul musta'an. Kekurangan-kekurangan disandarkan kepada Allah, kesempurnaan disandarkan kepada diri mereka, orang musyrikin. Tsumma yutalibuhum bil burhan. Kemudian mereka dituntut dengan al-burhan, dengan keterangan-keterangan ala syiat ibadah hadil asnam, atas ibadah-ibadah mereka ini dari terhadap patung-patung. Wa yubin anna hadzan raghbatan nufus la yakunan hujjatan ala hadzal matlab. Dan menjelaskan bahwa prasangkaan baik mereka terhadap nenek moyang mereka dan nafsu yang mereka ikuti tidak menjadi hujjah, ya, atas tuntutan-tuntutan ini. Wa innamal hujjatu fi dzalik ma ja'at bi rusul. Akan tetapi hujjah, dalil, sandaran yang kuat itu datangnya dari ar-rusul, ya, yang dibawa oleh ar-rusul, dari burhan-burhan, keterangan-keterangan yang jelas, wal hujjatil qati'ah, dan hujjah-hujjah yang pasti, yang qati'ah, ala wujubi ibadatillah, atas wajibnya beribadah hanya kepada Allah wahda, kepada Allah saja, wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan ibadah terhadap berhala. Kita selesaikan ya. Munasabatul ayat lil bab. Kesuaian ayat dengan bab. Anna fiha tahrimat tabarruki bil asjar wal hajar wa i'tibaruhu syirkan. Bahwa di dalam ayat ini haramnya meminta, mencari berkah terhadap asjar wal hajar, karena dianggap sebagai syirik. Meminta berkah dengan patung, meminta berkah dengan batu, meminta berkah dengan selain keduanya dari makhluk-makhluk Allah. Fa inna ibadat hadzal asnam al-madhkura innama kanu ya'taqiduna husul al-barakah. Karena mengibadahi patung-patung yang disebutkan ini, mereka meyakini akan memperoleh berkah. Ya, mereka meyakini akan mendatangkan berkah, kebaikan. Minha bita'zimiha wa du'aiha. Di antaranya biar mereka mendapat berkah, diagungkannya patung-patung tadi, didoai patung-patung tadi. Jadi ketika kita melihat ada orang-orang yang bertabarruk kepada patung dan berhala, maka ini sungguh telah ada pada zaman Nabi SAW, yang Nabi memperingatkan mereka dengan turunnya ayat tadi. Dipasang kelambu, dipasang lentera, dibangun dan seterusnya, telah ada di zaman Nabi. Maka fatabaruk bil kubur katabaruk bil lat. Maka bertabaruk dengan kubur sama halnya bertabaruk dengan Lat. Al-Lat apa tadi bentuknya? Batu apa pohon? Batu ya. Naam. Batu, kuburan kan batu. Bangunan. Wabil asjar wal ahjar Katabarruk bil Uzza wa Manat. Berarti tadi apa ini? Tabarruk bil kubur itu patung. Ya, patung. Sementara al-asjar wal hajar, batu dan pohon, ini sama halnya bertabaruk dengan Uzza dan Manat. Bisa dipaham ya? Kalau kuburan sama halnya dengan Lat, yaitu patung yang dipahat. Seperti di Magelang, kalau antum ke daerah Muntilan, ah itu banyak batu-batu dipahat. Ya Pak Firhan, pernah ke sana ya? Kalau antum pernah ke Pondok Magelang, Muntilan, ah itu melewati batu-batu itu diukir-ukir. Ma yustafadu minal ayat, apa yang kita bisa ngambil faedah dari ayat? Anna tabaruka bil asjar wal hajar syirkun. Menuntut meminta berkah dengan batu dan pohon syirik. Yang kedua, masyru'iyatu mujadalatul musyrikin li ibtali syirk wa takriri tauhid. Disyariatkannya ya berdialog dengan orang musyrikin untuk membatalkan syirik dan menguatkan tauhid. Yang ketiga, anal hukma la yasbut illa bidalil, bahwa hukum itu tidak akan sabit, tidak akan tetap kecuali dengan dalil. Dalilnya mimma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Bukan dalilnya apa yang dikatakan nenek moyang kami. Itu bukan dalil. Inilah yang kami dapati dari nenek moyang kami, maka kami terus mengikuti bimbingan mereka. Itu bukan dalil. Dalil apa yang Allah turunkan. La mudarrar dhon wa hawan nafs, bukan sekedar prasangka baik terhadap berita-berita dari nenek moyang mereka dan mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir, anna Allah qad aqamal hujjata bima arsala minar rusul wa anzala minal kutub. Sungguh Allah sungguh telah menegakkan hujjah dengan diutusnya para rasul dan dengan diturunkan Alkitab Al-Qur'an. Tidak ada alasan lagi bagi manusia, belumlah datang kepadaku kebenaran. Ketika pada yaumul qiyamah mereka berhujjah, belumlah datang kepada kami keterangan. Sudah ada, cuma hawa nafsu yang menyeret mereka untuk di atas kesyirikan. Atau mereka membaca Al-Quran tapi tidak bisa memahaminya, sehingga mereka masih saja terjatuh dalam perbuatan syirik. Mereka melantunkan Al-Quran tetapi perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran. Masih meyakini keris, keris dimandiin, dimuliakan, dan dianggap bisa membantunya, menolongnya ketika ada bahaya. Nah ini. Atau dia meyakini jimat yang dibuatkan oleh orang tua-tua, atau yang dibuatkan dari kiai fulan, atau dibuatkan dari dukun fulan. Dia terus menjaganya, menyimpannya, dan dia meyakini bahwa itulah yang akan membantu dia dalam berbagai urusan dia. Nah, ini harus disingkirkan. Naam. Atau kayu dari pedalaman, ini kayu apa namanya? Kayu hitam atau kayu apa? Sepotong kecil terus disimpan di dompetnya, yang tujuannya ini yang bisa menyelamatkan dia. Pada ketika dia tenggelam, tinggal pegang kayu itu, dia akan selamat. Nah, umpamanya ketika di atas pesawat, pesawat terbakar, tinggal pegang kayu itu, dia bisa terbang sendiri sampai ke bawah. Dia meyakini seperti itu. Ah, tidak ada yang seperti ini. Nah, ini khurafat-khurafat semuanya. Atau sapu tangan yang pernah dipakai Habib Fulan, harganya 100 juta. Dia beli dan meyakini, inilah sapu tangan yang bisa menyelamatkan. Atau tasbih. Kalau dia pegang tasbih itu, ya, yang lain lambat perjalanannya, dia langsung cepat umpamanya. Yang lain susah menyeberang, dia bisa menyeberang dengan memegang tasbih aja. Banyak yang kita dengar ya. Bagi mereka, wih keanehan, ini masya Allah, ini wali. Banyak kita dengar berita-berita seperti itu. Atau surbannya, ya, atau pecinya, atau bagian-bagian dari yang digunakan Habib bilang bisa mendatangkan berkah. Tidak ada. Yang ada berkah hanya pada Nabi SAW. Dan setelah Nabi tidak ada. Naam. Barangkali ini yang kita bisa baca. Nah, walau misawab, sekalipun kondisi yang dingin, tapi semoga diberi pahala yang lebih. Walau misawab, subhanakabihamdika, asyadu'allah, irmatullahi wabarakatuh, tafadzul, hafidhukumullah.